الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه أو جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة وقوله إن الله خلق آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورته وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويت والرضا لا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. طيب pada bab ini Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan sebuah prinsip yang sangat pokok bagi seorang muslim. Dalam dia menerima nas-nas apa saja, terkhusus nas-nas yang akal manusia terkadang tidak mampu untuk menjangkaunya. Di sini sebutkan, setiap apa yang engkau dengar dari asar, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akalmu tidak sampai, tidak menjangkau. Seperti sabda Rasul alaihi salatu wasalam, hati-hati para hamba, hatinya itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Nah, ini kan nas hadisnya seperti ini, zahirnya seperti ini, para salaf memahaminya sesuai dengan zahirnya. Hati-hati kita ini itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, jangan dibayangkan. Jangan berusaha dicari tahu bagaimana kaifiahnya. Yang pasti ya seperti ini sudah. Selama hadis tersebut sahih, nas tersebut benar sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mau apa lagi kita? Kalau memang kita beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam, kalau memang kita beriman dengan zat yang mengutus beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Allah, kalau memang kita beriman dengan agama Islam ini, ini adalah agama yang hak, ya sudah, mau apa lagi? Begitu juga firmannya atau sabda beliau, sesungguhnya Allah turun di langit dunia. hadis ini sudah banyak kita mendengar potongan dari hadis ini yang intinya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turun juga di hari Arafah. Hadis ini mauquf namun lahu hukum rafa'. Allah turun nanti di hari Arafah ketika para hujjaj melakukan wukuf di Arafah. Begitu juga nanti di hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala terus melempar ke dalam jahanam siapa saja dari makhluknya yang Allah dengan keadilannya Allah azab, Allah terus masukkan ke dalam jahanam. Dalam ayat yang lain sampai disebutkan jahanam ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala an-nar, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala hal mim mazid, masih adakah tambahan. Nah, wal'iyadu billah, sampai kemudian Allah meletakkan, menginjakkan kakinya, telapak kakinya ke dalam neraka jahanam tersebut, baru kemudian jahanam atau neraka man qat cukup ya rab, cukup. Nah, begitu juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam atau firman Allah atau hadis qudsi, in masyaita ilayya hawartu ilai au harwaltu ilaika. Apabila seorang hamba ini berjalan kepada Allah, maka Allah harwala itu tidak sampai lari, namun bukan jalan biasa, namun juga bukan sampai lari. Ini namanya harwala. Apa berarti istilahnya? Hah? Apa? Jalan biasa enggak, lari kencang juga enggak, tapi hah? Melompat. Ya, lari kecil lah, atau jalan cepat lah, atau apalah. Ini harwala. Allah menyebutkan seorang hamba ini, apabila engkau berjalan kepada aku, maka aku akan melakukan harwala kepada engkau. Sudah zahirnya seperti ini. Kemudian juga firmannya yang tadi sudah ini terulang lagi. Sungguhnya Allah turun nanti di hari Arafah. Kemudian juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam bentuknya itu sesuai dengan wajah atau rupanya. Para ulama banyak, bukan banyak, namun terdapat perselisihan yang lumayan. Apakah nyanya ini suratihi, domirnya ini ha, kembalinya kepada Adam atau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun banyak dari para salaf yang menyebutkan, di antaranya Imam Ahmad, bahwa domir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan rupanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan dibayangkan sudah. Yang pasti Allah, hadis ini ketika hadis ini sahih dan menghadisnya sahih, maka itu hak, tidak akan mungkin salah. Nah, Allah tidak akan mungkin Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliru. Jibril keliru menyampaikan ini mazhabnya Rafidah. Nah, sehingga sesuai dengan muka Allah ya sudah, atau sesuai dengan wajah Allah, atau sesuai dengan rupanya Allah, sudah selesai. Nah, begitu juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, aku melihat Rabbku dalam kondisi fi ahsani suratihi. Aku melihat Rabbku fi ahsani suratihi. Tentunya melihat dalam mimpi dan yang lainnya. Dalam bentuk yang paling bagus. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini, kata Al-Imamul Barbahari, fa'alaika bitaslim wat tasdiq wat tafwid war ridha. wajib bagi engkau taslim, terima, beres. Nah, enggak usah ada penentangan bagaimana-bagaimana, ya, terima sudah, taslim, pasrah sudah, ikut aja sudah. Nah, wa tasdik, namun juga kita benarkan, bukan sekedar ikut, ya, tapi enggak tahulah, ya, namun, ya, enggak tahu, lah, tasdik, benar, seperti itu. Wa tafwid, tafwid ini menyerahkan kepada Allah, namun bukan maknanya yang diserahkan, namun hakikatnya. Bagaimana hakikat dari semua ini, kaifiahnya bagaimana, tafwid kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya, ya sudah, maknanya sesuai dengan bahasa Arab yang dipahami, ya itu maknanya. Waridha, dan kita wajib ridha. Perkaranya begini. Islam ini sudah agama yang sempurna. Nah, masalah, maaf saja. Masalah apa yang keluar dari kotoran manusia saja, entah dari belakang atau depan, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana membersihkannya, caranya bagaimana, dengan tangan apa. Ini masalah-masalah yang seperti ini kita tidak menganggap remeh. Ya, masalah-masalah, maaf ini cebok atau, ya, karena perkara agama maksudnya penting. Namun, dibandingkan dengan perkara-perkara seperti ini, masalah akidah, masalah penetapan sifat-sifat Allah, ya tentunya sifat-sifat Allah yang seperti ini, Allah melakukan apa dan yang lainnya, ini lebih kedudukannya dibandingkan hanya sekedar, maaf, perkara cebok dan yang lainnya. Agama ini kan sempurna, ya. Ini loh perkara cebok dirinci. Ada sudah aturannya. Perkara yang seperti ini Allah mencukupkan. Tidak banyak dirinci bagaimana aturannya dan yang lainnya. Berarti apa? Ya seperti itu sudah. Kalau memang ada maksud yang lain, kalau memang ada makna yang lain, kalau memang ada tafsir yang lain, tidak akan mungkin Rasulullah SAW diam terhadap masalah-masalah perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, tapi dalam urusan cebok dirinci. Ya, artinya masalah-masalah seperti ya sudah seperti itu memang dipahaminya. Rasulullah memahaminya sesuai dengan zahirnya, begitu juga para sahabatnya, namun tidak mempertanyakan bagaimana kaifiah, hakikatnya bagaimana. Ya sudah, berarti itu. Nah, kalau memang di situ ada maslahat yang besar, di situ ada makna yang perlu untuk dijelaskan, enggak akan mungkin Rasulullah diam. Ya ayyuhan nabi, au ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengancam, "Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil watin." Kalau seandainya beliau Rasulullah alaihi wasallam taqawwala alaina berbicara atas nama kami, yang bukan wahyu, la khadna minhu bil yamin, kami akan azab. Artinya Rasulullah betul-betul amanah, tidak akan mungkin salah dan keliru. Seperti itu. Sehingga ya sudah, hadis-hadis ini seperti sudah kita mensikapinya. Enggak ada rinciannya kecuali sesuai dengan zahirnya atau nasnya. Nah, kalau ada niscaya Rasulullah akan rinci dalam hadis yang lainnya, Allah atau Rasulnya akan jelaskan dalam hadis yang lain. Sebetulnya hal ini sudah kita bahas berulang kali, ya. Bagaimana kedudukan akal manusia ini. Bahwa gak ada ceritanya agama, dalam agama ini sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal. Ya kan? Sudah pernah kita bahas berulang kali, ya. Namun terkadang memang agama, dalam bagian agama ini ada yang akal ini tidak mampu untuk menjangkaunya, bingung akal. Nah, dan sudah kita sebutkan juga berulang kali. Akal kita ketika tidak mampu menjangkau sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Ya kan? Nah, akal manusia ketika tidak mampu menjangkau sesuatu yang memang di luar kemampuannya, enggak diajarin, ya sudah enggak akan itu sangat masuk akal. Kan sudah kita contohkan waktu itu ya. Nah, makhluk sama makhluk, satu dengan yang lainnya tidak mampu, ilmunya tidak bisa menjangkau. Monyet enggak akan bisa belajar, jangankan, ya mungkin penambahan 1+1 katanya ya. 1+1. Apa entah dengan kode 2 atau apa. Tapi sudah suruh itu monyet itu ngerjakan entah ilmu fisika, kimia atau yang lainnya. Mana ada monyet profesor kimia? Profesor nuklir misalnya. Suruh tuh pelajari sel manusia yang sampai bagaimananya. Pelajaran matematika aja paragapit, tahu ya? Atau FPB KPK, mana ada monyet bisa FPB KPK? Ini menunjukkan loh, sesama makhluk kemampuannya itu berbeda. Jangan monyet sama manusia, anak kecil dengan orang dewasa, ya kan? Mana bisa anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun itu sih suruh memahami itu pelajarannya profesor. Nah, jangankan anak kecil, orang dewasa, sama orang dewasa saja, yang ini petani, yang ini profesor, yang ini guru biasa, yang ini buruh, karyawan, misalnya. Nah, loh, kadang kita itu melihat sesuatu yang sebenarnya sudah biasa aja di depan kita, tapi kalau kita cermati lagi, ini memang luar biasa ini. Buka mobil, luar biasa komponennya. Ini kita yang arti jangan kita, antum mungkin sebagian paham. Ana misalnya ya, ini hebat sekali yang buat mobil ini enggak. Nah, masuk akal kan? Ini yang ini enggak. Pak petani enggak bisa menjangkau ilmunya profesor nuklir. Kalau enggak diajarin. Masuk akal kan? Ya apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengkhabarkan, Allah enggak mengajarkan, Allah tidak memberitahu. Sudah mau apa lagi? Sehingga sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal itu sangat masuk akal. Nah, sehingga akal yang sehat tidak akan sama sekali mempertentangkan agama. Kalau emang dia seorang mukmin, yakin dengan Allah bahwa Allah itu sifatnya salahnya adalah al-haq, maha benar, tidak akan salah, ya. Ya khalas, selesai. Mau apa lagi? Allah itu pasti benar. Lalu kepada orang yang masih banyak salah aja, kalau kita melihat orang ini dalam bidang yang dia kuasai, wah luar biasa. Mengerjakan apa, wah, bidangnya ini memang dia menguasai. Kita ikut sehari-hari melihat, mengenal dia. Ketika dia berbicara tentang bidangnya, sudah kita, mungkin kita gak paham dia ngomong apa, ya sudah pak, percaya deh. Nah, padahal ya masih ada kemungkinan salah. Walaupun mungkin kemungkinan kecil, tapi masih ada kemungkinan. Nah, ini Allah zat yang maha benar, yang gak akan mungkin salah. Kalau kita memang betul-betul beriman, ya selesai dah. Allah mengatakan turun langit dunia, mau apa? Kalau seandainya Allah mengatakan bahwa warna ini adalah warna hitam, kalau Allah yang mengatakan, sementara yang kita lihat ini warna putih, ya hitam berarti. Kalau. Ya. Artinya, Allah ini zat yang tidak akan pernah keliru seperti itu. Nah, maka taslim, tasdik, wa tafwid. Tafwid ini menyerahkan pada hakikat dan kaifiyah. Dan ridha, selesai. La tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. Jangan kau mentafsirkan sedikit pun dari hadis di sini dengan hawan. Oh, maksudnya turun. Mana bisa Allah turun langit dunia terus kapan naiknya? Misalnya, siapa lagi di sini? Hati-hatinya para hamba ini di antara dua jemari Allah lah. Katanya Allah ada di langit. Ada di atas sana. Lah hati-hati kita kan di sini. Berarti jari-jari Allah. Nah, jangan pakai akal kita. Nah, seperti itu. Nah, ini akal kita sangat terbatas gitu loh. Nah, sementara Allah ini enggak akan dusta. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam enggak akan mungkin dusta, enggak akan mungkin keliru. Tapi, ya jangan tapi gitu. Nah, itu tadi loh. Nah, Kok masalah gitu-gitu? Masalah sekarang apa coba dalam baju? Baju anak ini apa? Antum tahu apa ini? Warna kulit anak di sini ada luka apa? Tahu antum, ha? Tahu enggak? Yang sangat lemah sekali, enggak bisa. Nah. Kalau enggak anak beritahu, ya kan? Iya enggak? Kalau enggak anak beritahu, antum enggak tahu. Cuma kayak gini. Ini sekarang ilmunya Allah, perkara gaib. Kemudian kita berusaha akal kita yang sangat terbatas ini. Makanya Allah beri manusia akal. Ini kan pembeda manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang mukallaf, dibebani syariat. Karena Allah berikan anugerah yang besar berupa akal. Namun akal itu akan menjadi agung ketika ditempatkan pada tempatnya. Bukan kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya. Sesuatu yang bagus, yang mewah, ketika tidak sesuatu yang berharga, ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, akhirnya menjadi sia-sia dan tidak berguna. Ya kan? Alaysa kadzalik? Hah? Abu Abbas suruh belilah itu Lamborghini itu lewat sawah sini. Mau apa mobil Lamborghini lewat sawah, mau bagaimana dia? Enggak berfungsi dengan kecepatannya yang wah mobil mewah nyungsep. Sesuatu kalau enggak ditempatkan pada tempatnya ya selesai, bubar. Sama dengan akal manusia. Barakallahu fikum. Maka di sini kemudian sebutkan fa innal imana. Iman bihadza wajib. Iman dengan hal-hal seperti ini wajib. Barang siapa yang menafsirkan sesuatu dari hal-hal ini dengan hawa nafsunya atau menolaknya, fahuwa jahmi. Nah, maka dia jahmiyah. Nah. Qala rahimahullah ta'ala, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya, fahuwa kafirun billahi azza wa jal. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa dia melihat Rabb-nya di dunia, ada orang mengklaim bisa melihat Allah di dunia ini sekarang, maka dia kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya dia berarti lebih afdal dibanding Musa. Musa ini meminta kepada Allah. Nah, ternyata gak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wa Mi'raj, nurun anna yarahu, nur cahaya diliputi oleh cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Adapun penglihatan basirah dengan mata hati mungkin, bukan penglihatan ru'yatul basar. Namun mata hati ini lain lagi perkaranya. Namun melihat dengan mata kepala bisa melihat Allah, dia lebih afdal dari Rasulullah. Lebih afdal dari Musa. Nah. Seperti itu. Sebagian salaf membawa ibarat, barang siapa yang man za'ama annahu yara rabbahu fid darid dunya fahuwa mubtadi', wa man kana yara annahu afdal min Musa fahuwa kafir. Nah. Ini orang mubtadi' yang mengatakan, mengklaim bisa melihat Allah di dunia. Di Mesir, ketika terjadi waktu itu, apa istilahnya? Hah? Abu Asma, Jazair Mesir nyalainnya istilahnya spring apa waktu itu? Hah? Arab Spring, ya? Yep. Menurunkan, menggulingkan kekuasaan penguasa yang sah, katanya di Medan Square atau apa itu, katanya di lapangan. Sebagian mengklaim melihat Rabb-nya. Seperti yang dilakukan siapa? Mubtadi' dari Mesir ini. Nah, ini bahaya, hati-hati. Qala rahimahullah wal fikra fillahi tabaraka wa ta'ala bid'ah liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Hadis ini banyak jalan dan rata-rata dhaif, Namun karena banyak jalan dan dhaifnya tidak terlalu parah, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Namun maknanya benar. Anggap pun bisa dhaif, namun maknanya benar. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, tafakkaru fil khalqi. Mau tafakkur, merenung, itu fil khalq, pada penciptaan Allah. Jangan memikirkan Allah. Allah itu bagaimana sih, kok bisa ada awalnya bagaimana. Nah, bisa stres akhirnya gila. Nah, dia mau memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya dia. Seperti itu. Ya. Allah ini awalnya bagaimana? Kita ini, karena kita ini makhluk, zat yang diciptakan, maka kita punya mindsetnya ini adalah, ya kita sebagai makhluk. Nah, ini Allah lain, Al-Khaliq. Nggak bisa disamakan. Seperti itu. Fa'inal fikra fi Rabb takdah asyak fil qalb. Kata al-Mu'allif, kalau kita ini berpikir tentang zatnya Allah, ya bagaimana Allah itu besarnya seberapa, matanya bagaimana, wajah, akhirnya yang terjadi itu apa? Kita ragu akhirnya. Karena kita dengan akal yang terbatas, ngukurnya dengan akal kita terbatas, akhirnya kita bisa menolak, akhirnya bisa kufur. Seperti itu. Nah. Dakdah syak fil qalb, bisa memasukkan keraguan dalam hati kita. Nah, baik, bila huna hal min sa'il yas'al falyatafaddal. Sampai ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Bagaimana sikap kita saat diundang untuk berkumpul dan makan-makan oleh saudara ana yang non-muslim? Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa bila kita makan di rumah orang kafir, perabotannya seperti gelas dan piring, dilap terlebih dahulu? Baik. Terkait dengan muamalah non-muslim, karena Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi engkau. Orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak ada masalah. Selama di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ya, musik, khamr, apalagi, dan yang lain-lainnya, tidak ada masalah. Apalagi kalau dengan itu diharapkan orang ini semakin tertarik dengan agama Islam. Apalagi ini saudaranya, ya. Jadi saudara kandung ini ya, oleh saudara ana yang non-muslim. Karena kalau bukan saudara kandung, ya gak boleh kita mengatakan kepada orang non-muslim saudara. Al-muhim. Nah, gak ada masalah insya Allah. Selama tidak ada, kita tidak mengetahui dia itu ada niatan jelek tertentu, tidak ada mukhlafah syar'i, silahkan. Apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwa bila kita makan di rumah orang kafir, perabotnya seperti itu? Hadis yang lafaz seperti itu tidak ada. Namun keumuman dari makna ketika memang dikhawatirkan di situ, entah karena anjing atau yang lainnya, maka jangan kita minum dan makan di bejana mereka yang seperti ini. Khawatir ada najis. Ya. Namun kalau memang tidak semua orang kafir, artinya para jadi begini. Orang kafir itu bukan najis pada zatnya. Sehingga orang kafir sendiri tidak najis. Ya. Kecuali di situ ada anjing yang memang mungkin berkeliaran di rumahnya atau yang lainnya. Dari sisi ini kita bisa mengkhawatirkan dan untuk kita dilarang makan di bejana mereka. Namun karena orang kafir tidak. Ya. Zatnya orang kafir tidak najis. Innamal musyrikuna najasun, ayat ini mengatakan tentang orang-orang musyrik itu najis, itu bukan najis pada zatnya, namun pemikiran mereka, kekufuran mereka najis. Adapun zatnya dan yang lainnya, Rasulullah bersalaman dengan Yahudi, berjual beli, menerima hadiah dari orang Yahudi, menziarahi rumahnya orang Yahudi, menjenguk orang Yahudi. Gak najis orang kafir ini. Seperti itu. Sehingga silahkan berbuat baik kepada mereka. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada. Tana fadal akh. Ayo. Ihsan dalam beribadah ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya Allah tidak akan mungkin kita bisa melihat Allah. Makanya di sini kan ka'annaka tarahu. Seperti itu. Sholat dan yang lainnya. Jangan kita membayangkan zat Allah. Namun, kita beribadah ini seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah. Seperti itu. Okay. Bagaimana kita terhadap entah penguasa, orang yang kita segani, seorang alim, ketika kita menghadap dia, beliau, di hadapan kita, bagaimana sikap kita? Kan seperti itu. Nah, ini seolah-olah. Nah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya, maka katakanlah bahwa Allah melihatnya. Sehingga yakini kita beribadah ini kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghadirkan hati kita bahwa Allah ada di hadapan kita. Seperti itu. Itu makna ihsan. Adapun melihat tidak akan mungkin bisa. Namun kita dalam hati kita ini kita hadirkan, kita yakini bahwa kita ini sedang menghadap Allah sehingga kita seolah-olah melihat Allah, seolah-olah kan. Seolah-olah kan bukan sesuatu yang hakiki. Nah, seperti itu. Itu artinya makna ihsan. Nah, orang dan ini penting ya, ikhwan. Banyak-banyak memang kita akhirnya ini istihdhar an-niyah, menghadirkan niat ini. Karena ruh ibadah ini pada ihsan ini. Kita ibadah sholat yang lainnya, masalah ikhlas dan yang lainnya, termasuk ketika bermuamalah dan yang lainnya. Ketika ruh ihsan ini ada, ini sangat membantu kita untuk mendapatkan nilai kesempurnaan pahala dalam ibadah. Ya, karena kita merasa Allah melihat, kita berusaha meyakini Allah di depan kita. Mau apa kita sudah? Akhirnya khusyuknya ya khusyuk, yang kesempurna dijaga ya sempurna, dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Baik. Terakhir ya. Bagaimana dengan, adapun ini lain lagi. Bagaimana dengan orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dipercaya? Iya. Perkaranya begini sekarang. mimpi bertemu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ini memang dibenarkan secara nas. Ya. Artinya ya memang bisa, sangat bisa kita bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dilihat saja, ditanya saja. Karena syaitan itu tidak bisa. Artinya begini, mungkin saja itu bukan Rasulullah, tapi syaitan misalnya. Nah, syaitan itu tidak akan bisa berapa? Menjelma. Nah, menjelma dalam bentuk Rasulullah. Allah jaga. Seperti itu. Sehingga ketika seorang bermimpi mengaku melihat Rasulullah, ya, dan memang ciri-cirinya itu seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah, wajahnya bagaimana, ya makanya benar. Yang penting dia tidak dusta. Sebelumnya dia sudah baca buku dulu, oh Rasulullah itu rambutnya begini-begini, terus mengklaim, saya tadi mimpi melihat Rasulullah, ini lain lagi perkaranya. Nah, tapi dia betul-betul mimpi melihat Rasulullah seperti ini, wajah, muka, bentuk badannya. Ternyata betul dengan hadis-hadis yang ada, ya sudah berarti. Nah, seperti itu. Baik. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.